katakan padaku tentang arti cinta yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafasku. Tapi kau tinggalkan aku, kau pergi dariku tanpa alasan yang jelas. Kini ku sadar cinta ini tak selamanya indah, tak selamanya bahagia. Ku yakin suatu saat tentang arti cinta yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafas.